Mitra Bisnis, Koran Tribun menulis, Sekjen PDIP Cahyokumolo mengkritik kinerja Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang dinilai telah gagal dalam program IKTP. Menurut Cahyo, sudah selayaknya Mendagri mundur karena gagalnya proyek IKTP ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda soal ini? Ya, 1000% setuju. Ya, memang gagal lah. Karena harusnya kan sudah, proyeknya sudah selesai. Dan itu uangnya berapa triliun itu? Sebenarnya kan triliun. Besar sekali dana yang digunakan. Mestinya itu menyelesaikan seluruh masalah kependudukan, termasuk masalah KTP dan daftar orang-orang yang berhak memilih DPT, KTP, DPT, ya harusnya itu menjadi identitas tunggal buat orang untuk dipergunakan apa saja harusnya. Ya, dan biayanya cukup untuk itu tersedia. Tapi nggak jalan ya. Nah, kalau nggak jalan memang yang bertanggung jawab kan Menteri Dalam Negeri. Jadi dia nggak mampu dia mengelola pengurusan KTP itu aja. Menjawab Menteri Dalam Negeri sepenuhnya. Itu dibawa kekuasaan dia. Ya, ini kan masih ada sejumlah berapa? Kurang lebih 1 juta ya, yang tersisa ya. Dari 3 juta bermasalah. Nah, kalau begitu dong, ini kan masih ada 6 bulan lagi. Ya, 6 bulan ini dia harus menyelesaikan itu semua. Dan orang-orang yang itu dipastikan dia ada manusianya dan diberikan KTP-nya, diberikan nomor penduduknya dan KTP. Dan lalu dia, orang-orang seperti itu diberikan kesempatan hanya dengan menggunakan IKTP, dia bisa memilih. Kalau tidak sempat lagi membuat perbaiki daftar pemilih. Ya jangan sampai orang Indonesia ada yang kehilangan hak pilih oleh karena kegagalan seorang menteri. Jangan sampai ada itu. Okay. Jadi menteri ini, kesempatan dia untuk menghapuskan dosanya tentang IKTP adalah mengupayakan orang-orang yang kurang 1 juta itu mendapat KTP sebelum pemilu dan kerjasama dengan KPU supaya orang-orang ini diberikan haknya untuk dapat memilih tanpa masuk ke daftar pemilih. Kalau daftar pemilihnya sudah ditutup. Demikian pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sanit. Saya Wendy Lim.